بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Dalam pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada macam ibadah yang pertama yaitu doa. قال المؤلف رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Dan dalilnya dalil yang menunjukkan bahwa doa termasuk ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya dan Rabb kalian berkata berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan bagi kalian. Sesungguhnya orang-orang yang bersikap sombong dari beribadah kepadaku, pasti mereka akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan hina dina. Di dalam ayat ini terkandung faedah bahwa doa termasuk ibadah dari beberapa sisi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkannya, ud'uni. Dan segala sesuatu yang Allah Azza wa Jalla perintahkan, maka dia Allah cintai dan ridai. Dan segala sesuatu yang Allah cintai dan ridai termasuk ibadah. Kemudian yang juga menunjukkan bahwa doa termasuk ibadah adalah kalimat ibadati. Yastakbiruna an ibadati. Di sini Allah Azza wa Jalla menyebut doa dengan ibadah. Menyebut doa dengan ibadah. Maka ini menunjukkan bahwa doa termasuk ibadah. Dan sebagai faedah, telah kita ketahui sebelumnya bahwa doa terbagi menjadi dua macam. Yang pertama doa ul-mas'alah dan doa al-ibadah. Doa al-mas'alah yaitu seseorang meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun doa al-ibadah yaitu berbagai macam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan telah berlalu bahwa segala macam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla disebut pula dengan doa, yaitu doa al-ibadah, karena tatkala seseorang beribadah, pada hakikatnya dia sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tatkala kita telah mengetahui bahwa doa terbagi menjadi dua macam, doa al-mas'alah dan doa al-ibadah, maka ketahuilah bahwa kalimat ud'uni ini juga mencakup dua macam doa tersebut. Ud'uni mencakup doa al-mas'alah dan doa al-ibadah. Nah, apabila ud'uni ini bermakna doa al-mas'alah, meminta, maka astajib lakum maknanya aku kabulkan permintaan tersebut bagi kalian. Adapun kalau ud'uni yang dimaksud dengannya doa al-ibadah, maka astajib lakum, maknanya aku berikan kepada kalian ganjaran pahala atas ibadah yang kalian lakukan tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam syarah. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala asy-syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-ibadatu anwa'un, ibadah ada bermacam-macam. Faminhal islamu biarkanihi, di antaranya Islam dengan rukun-rukunnya. Fakullu ma amara Allahu bihi min a'malil islami ibadatun. Maka segala sesuatu yang Allah perintahkan berupa amalan-amalan Islam merupakan ibadah, min salatin wa shaumin wa ghairi dzalika, berupa salat, puasa dan yang lainnya. Wa hakadzal imanu, dan demikian pula keimanan. Bi'a'malihi al-batinati, dengan amalan-amalannya yang bersifat batin. Kal-imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri. Wal-imani bil-qadari khairihi wa syarrihi. Seperti beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruknya. Wa kadzalika al-khawfu wal-mahabbatu war-raja'u, demikian pula al-khawf, rasa takut, al-mahabbah, kecintaan, dan ar-raja', harapan. Ila ghairi dhalika, dan yang lainnya. Fakullu ma yata'allaku bil qulubi dakhilun fil ibadati. Maka segala sesuatu yang terkait dengan kalbu-kalbu masuk di dalam ibadah. Wa hakadha al-ihsanu, demikian pula ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Wa hadha aidan min al-ibadati, dan ini juga termasuk di antara ibadah. Bal huwa a'la anwa'il ibadati wa a'zamuha, bahkan ia merupakan macam ibadah yang paling tinggi dan yang paling agung. Akan datang pembahasan tentang ihsan dalam pelajaran-pelajaran yang akan datang setelahnya. Fal wajibu ala kulli mukallafin ikhlasul ibadati lillahi wahdahu. Maka wajib bagi setiap mukallaf, yaitu aqil baligh, mukallaf yang berakal, yang baligh, wajib bagi setiap mukallaf memurnikan ibadah hanya bagi Allah semata. Fala yad'u ma'allahi al-anbiya'a wala al-awliya'a wala al-asnama wala al-ashjara wala al-ahjara wala al-nujuma. Maka tidak boleh ia beribadah, berdoa bersama dengan Allah kepada para nabi, tidak pula kepada para wali, tidak pula kepada patung-patung, pepohonan, bebatuan, maupun bintang-bintang. Li'anna al-ibadata haqqun lillahi wahdahu. Karena sesungguhnya ibadah merupakan hak Allah semata. Qala ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya masjid-masjid hanyalah milik Allah semata. Maka janganlah kalian berdoa, beribadah kepada seorang pun bersama dengan Allah. Wa qala subhanahu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Dan janganlah engkau berdoa, beribadah kepada selain Allah yang tidak memberikan kemanfaatan kepadamu, tidak pula memadaratkanmu. Apabila engkau melakukannya, maka engkau kalau begitu termasuk di antara orang-orang yang zalim. Wa qala subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرْ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Dan barang siapa berdoa, beribadah kepada sesembahan lain bersama dengan Allah yang ia tidak memiliki dalil tentangnya, maka hanya saja hisabnya di sisi Rabbnya. Sesungguhnya orang-orang kafir tidaklah beruntung. Wa qala azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla berfirman, yulijul layla fin nahari wa yulijul nahara fil layli wa sakhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'un min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ. Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam, serta menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang telah ditentukan. Itulah, yaitu yang melakukannya adalah Allah, Rabb kalian. Hanya miliknya lah kerajaan alam ini. Dan segala sesuatu yang kalian ibadahi selain Allah, tidaklah menguasai apapun. Walaupun kitmir sekalipun. Kitmir, yaitu selubung tipis yang menyelubungi biji kurma. Yaitu maksudnya, sesembahan-sembahan selain Allah Azza wa Jalla tidaklah menguasai perkara yang kecil, remeh sekalipun. Bagaimana dengan yang lebih dari itu? Apabila kalian menyeru mereka, sembahan-sembahan selain Allah tersebut, mereka tidaklah mendengar doa kalian. Dan seandainya mereka mendengar, mereka tidaklah mengabulkan permintaan kalian. Dan hari kiamat nanti, mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. dan tidaklah mengkhabarkan khabar kepadamu semisal yang maha teliti, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Qala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala, fasamma subhanahu du'aahum syirkan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut doa mereka kepada sesembahan-sesembahan selain Allah tersebut sebagai kesyirikan. Yaitu dalam firman-Nya, yakfuruna bisyirkikum. Di akhir ayat yang kedua, mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Setelah sebelumnya, Allah Azza wa Jalla menyebutkan doa mereka kepada sembahan-sembahan selain Allah. Di akhirnya, Allah Azza wa Jalla menyebutnya dengan kesyirikan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا